Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minalladzina amanu wa amilus shalihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bissabr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin amma ba'du. Sa'adatal fadil wa ashabal fadail masyayikhunal a'iza para alim para bapak kiai ingkang boten ngirangi raos hormat saha takzim kawula dhateng priyagungipun dalem boten saged nyebat asmanipun setunggal-setunggal. Sedaya ingkang sanget kula takzimi, kula suwuni pangestu, kula suwuni donga. Masyayikh, asatid, para sesepuh, dalah bini sepuh. Ingkang tuhu kinabekten, ingkang dahat kinurmatan. Para pejabat pemerintah yang berkesempatan hadir, Bapak Camat dan jajaran Muspika, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil yang saya hormati, sahibid dakwah panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Aziz sekalian, istri beserta keluarga besar yang berbahagia, segenap takmir masjid Baitur Rahim ingkang minulya, konco-konco remaja, konco-konco santri, sahabat-sahabat banser yang saya cintai, yang saya banggakan, grup apa ini jeneng solawat bledosane Gunung Kelut yang sudah luar biasa, bukan hanya sekedar menghibur kita tapi mengajak kita untuk mengundang syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tim Sapa to? Pengemis. Lanang ilang. Penggalang dana. Saya mohon jangan beranjak dan bergerak dulu sebelum ada komando dari saya. Artine engko sing arep ngekeki 1000 ben malih 1000. Amin. Tak okrok-okroke dhisik. Para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya ingkang hadir. Ingkang insyaallah dipun cintai Rasulullah. Amin. Disayangi Allah Subhanahu wa taala. Majelis pada malam hari ini dalam rangka raono tulisane. Sembuh dalam rangka apa-apa ya wis. Kula ngajak panjenengan sami monggo ngathah-ngathahaken syukur dhateng ngarsanipun Allah. Kita sami saged hadir wonten majelis mulya menika kanthi keadaan sehat wal afiat. Bapak Ibu dulur-dulur kula rawuh mriki sami mlampah piyambak-piyambak. Lah mboten wonten sing gotong to niki wae. Mboten wonten sing mikul, mboten wonten sing ditandu. Isok mlaku dhewe-dhewe. Niku tandane lek panjenengan sehat. Wis sehat isik ditambahi afiat. Afiat niku sehat yang dipakai untuk mendekat kepada Allah. Sehat yang digunakan untuk melakukan ibadah. Niku afiat. Sehat yang tidak digunakan untuk maksiat. Soalnya kata tiang engkang sehat tapi mboten afiat. Dia sehat tapi hobinya maksiat. Wonten napa mboten? Wonge ya melu teko. Alhamdulillah jawab dhewe. Malah-malah nyun pangapunten. Rata-rata bisa dikatakan 99,9% pelaku maksiat, orang-orang yang bertindak jahat itu adalah orang-orang sehat, betul? Sing senengane rasan-rasan niko tiang gering nopo tiang sehat? Sing senengane nyelatu bojone iki gering to sehat? Sing tukang-tukang fitnah niko tiang-tiang sakit nopo tiang sehat? Bocah nom-nom sing senengane al mendemo bocah-bocah gering apa bocah sehat? Sing senengane demeni bojone wong petingkrang petingkring kae wong lara napa wong sehat? Niku sehat tapi mboten afiat. Mulane wong nek dikei nikmat sehat tapi uripe digawe maksiat kuwi luwungan lara. Nggih. Luwungan loro. Nanti bangane sehat digawe maksiat. Tapi bukan berarti wong sing loro-loro niko umpamane piyambake waras mesti nglakoni maksiat. Mboten, kun jenengan nang salah paham. Wonten tanggine sakit disambangi yo sampean ape loro ngene yo. Umpamane sampean waras paling yo maksiat. Artinya sakit itu ujian, sehat juga ujian. Sakit niku coba, sehat nggih coba. Mula kula jak syukur sing kathah mergi panjenengan dicoba sehat didamel ibadah jenengan dicoba sehat, purun tindak pengajian. Ini luar biasa. Jenengan sehat, neng jenengan ngeparek nang Kanjeng Nabi, jenengan ngeparek nang Gusti Allah. Luar biasa. Nek wong loro keparek karo Gusti Allah, wong loro nyebut, wong loro zikir, biasa nih Bu, wong pancen dekne gering. Biasa wong loro. Biasa gak istimewa blas. Malah ana wong loro nang gak gelem nyebut, ana wong loro nang gak gelem zikir, iku kebacut ndas curut niku. Parah lahir batin niku. Ngene-ngene iki aja sampe nanggep sepele. Mbak no trimo duduk nglimpruk, lungguh simpuh, jejel riel, mambuntut sithik-sithik. Ambek mambu kelek kecut sithik-sithik. Aku pas liwat mau mambu kok. Aja mbok anggap remeh. Ini jangan hanya sekedar diartikan bahwa ini pertemuan antara wong ketemu wong, badan ketemu badan, menungso petok menungso, mboten. Ini adalah pertemuan sukma ketemu sukma. Jiwa ketemu jiwa, roh ketemu roh. Makane lek wis ngempal ngeten iki damai, tentrem. Sopo sing ngerti lek utangmu akeh? Ya sing guyu ya kuwi wong e. Islam mengajak kita meremehkan amal-amal yang kecil. Siapa tahu dalam amal yang kecil di situ terdapat ridha Allah. Siapa tahu dalam amal yang kita anggap remeh, kita anggap kecil, di situ Allah rahmati, di situ terdapat cinta Allah. Meskipun amal kecil, kalau Allah sudah cinta, ya amal yang kecil itu yang akan menuntun kita menuju surga Allah. Dosa akeh sak pawirang-wirang mundung-mundung, lek wis entuk pangapurane Allah, entuk maghfirahe Allah, ketutup kebusek. Nek wis dosane kebusek, sing ketok mung gari apike. Senajan apike mung sithik, ya iku sing diridani Gusti Allah. Cobi lek jenengan belajar kitab sing nerangno cabang-cabange iman, tapi ya ora ngira kober nek potongamu. Mulai arep buka lempiran-lempiran kitab situ-situ, sak lempir, sak lempir, sak lembar, sak lembar, jenengan ora telaten. Mangkane pesenku lek ana pengajian rawuho, jenengan ora usah mbukae kitab siji-siji, ora usah mentelengi tulisane kitab siji-siji, kari bondo ngrungokno, konsentrasi. Nek sing penting dicatet, ditulis. Lah niku wis ramesan, niku wis rangkuman dari berbagai kitab yang disampaikan oleh para kiai, wis mateng jenengan kari ngelek. Mulane nekakno mbayari larang-larang ora rugi, Pak Sis. Guyumu kok gak enak dirungokno model. Cobi, Islam itu ajarannya luar biasa. Ojo ngremehke hal-hal sing dianggap cilik, kesaenan-kesaenan sing dianggap kecil, jangan diremehkan. Bahkan dikongkon mulai dari hal yang kecil. Ingat, semua yang besar itu awalnya dibangun dari yang kecil. Betul? No. Ora kok moro-moro gedhi ngono. Apa wae sing gedhe iki asale ya cilik dhisik. Bapak-bapak saiki sakmono gedhene yang gitu ndeng moro-moro ndlonteng dawa. Kaitane yo mengkeret cilik kok. Ngenderek sik. Kok apa? Masa wong lanang iki moro-moro gedhe dawa ngono. Asale ya cilik dhisik kok. Wong wedok ya padha anggit meneng langsung mentek-mentek ngene-ngene. Enggak asale ya cilik dhisik kok. Contoh, tidak boleh meremehkan hal-hal yang kecil. Misalnya Anda lagi jalan. Ternyata di tengah jalan ada paku. Mikir, ini nanti kalau kena kaki bahaya, bisa tetanus. Ambil tuh paku, buang. Jalan lagi, ketemu sama beling. Beling. Beling. Pocong guyu. Apa bahasa Indonesia ini beli? Hah? Pecahan kaca ini ya pecahan kocok. Ini sebeling itu. Ini kena sekil bahaya, kena ban bisa pecah, jokok, buang. Ketemu sama duri, ambil durinya, singkirkan. Ketemu lagi sama carang. Ya apa bahasa Indonesia ini? Masuk duri, bambu no. Carang itu kok, seret itu carangnya, taruh di tempat yang aman, yang kira-kira tidak mengenai manusia. Ngono, halo? Ajaran Islam seperti itu, ada tetanggamu yang lagi sakit, jenguk. Siapa tahu, lantaran jenengan jenguk, jenengan sambangi, jenengan tuweni, dadi sababiah warase, mergo atine bungah, atine ayem, ketemu penjenengan. Makane adabe wong nuweni tiang sakit, nyambangi wong loro, dikengken ndongake kalih ngelipur, diayem-ayem. Kersane nang waras biasa yu lorong unuku kembung tuh yu iya deh kok roh ya ketoro tengah sampeyan kembung bung bung bung unu tapi penyakit ini gak bahaya mosok iya unu sontek no nanggone mantri unu obatnya diombe sing telaten lak waras mosok iya mungkin nane unu wong lorong koyong ini ki telung dinoy mari unu cokok kembung yu tengah tak dulu kok modelnya watos kayak gini bahaya loh yuk penyakit ini karena ini orang loro persis ini kita long dino mati loh yuk gak oleh ada pengemis datang ke rumahmu fahami bahwa itu hadiah kirimannya Gusti Allah ladang amal untuk penjenengan sampean kudu syukur alhamdulillah dikirimi ladang amal oleh Allah dikai ladang untuk golek ganjaran sing tanpa kangelan ngono sambut sing apik lho sampean monggo rantos nggih sekedap pundutno pundutno yotro nggih nek ngaturi nggih sing apik ngapunten wontene nembe menika nggih kula pesen menawi jenengan lewat mriki meleh pun supe mampir saestu lho nggih bincing-bincing mampir meleh ngono aja kok ana wong ngemis malah mbok seneni lah mrene maneh lagi rong minggu wis tekan kene meneh aku ki mau anggap apa kono kok yo akeh to menungsane mengkane pikirane sampai dipretel perkara resikonya tadi wong terkenal ini nih gue anda lagi lunga lunga iya lunga ini lo maksudnya terus terus lanjut kemudian kebelat kebelat tiba bahasa Indonesia ya kebelat kudu pipis masuk ke WC, begitu masuk WC ternyata ada peninggalan orang lain mundung-mundung siram, guyang ini kalau anak wong masuk ben nyaman jauh tambah mbok imbui alah, lagi sidik ya tak imbui ya peninggalan orang Masya Allah ketemu sama atau tetangga, ketemu sedulur, ketemu konco salam, assalamualaikum, sapa, senyum, sumeh, ajer uno, aturan Islam seperti itu, coba ketemu sedulur, ketemu tonggo raimu mbok teko alismu gatok, cangkem irung batok ngelumpuk rai sing metenteng, wih rai tayengen sing dipikir no mesti problem donya itu namanya wajah yang tidak ramah lingkungan uang nyawang wajah sampai yang nyonek juga uang kiri yang meleng ngosok loh ojo diremehke hal-hal seperti itu bu bu kaya jenengan nih tepat tonton dalem suami pulang kerja begitu suami sampai di depan rumah fahami bahwa itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan rumahmu peristiwa besar apa? Lui iya disyukuri. Alhamdulillah papa pulang. Diomongi kok nang jenengan sambut sing sae dengan senyum, dengan ramah. Oh, ngerti jam-jam yang meniki biasanya rawuh aduso nganggo pakaian sing api, ya macak sing api, kayak minyak wangi ces reksona aja remason. Ah terus disambut sing api ngono wong lanang teko yo tok tok tok tok. Alhamdulillah bojoku nyenengno ati, wong lanang tambah cerdas tambah semangat. Deng ora kok ibu-ibu mertu sing wedok teko glodhak menungsane teko penyakit ngono ku dapak wis adus. Urung adus rambutnya madal-madal nanggo daster njere bokong bolong. Ora ini tambalan koyo 14. Mbah. Kenapa harus disyukuri? Ketika suami pulang sampai di depan rumah harus disyukuri, Bu. Sebab lek bojomu lali, iso-iso kliru mlebu omahe tanggamu. Mencoba lek bojomu kliru mlebu omahe tanggamu gak nyoro. Alhamdulillah, Pak, sampean kok gak lali omahe. Ngadeng ora sih, nyapo mule barang turu gerdu kono. Sembuh. Ngapunten. Loh, niki lek ten gene Islam kullu ma'rufin shadaqatun. Segala sesuatu yang diketahui baik menurut syariat itu bernilai sedekah. Sedekah itu the process of giving. Ya panjenengan ngomongi wong sing IQ-ne rendah ya ngono iku model. Ya wis gak takokno maneh bahasa model ngene-ngene iki apa? Sumpek aku. Ketoke ayu-ayu tapi oon model. Nah, ini dalam rangka penggalangan dana tak giringe dhisik. Tenang Pak Aziz, tenang. Nggih, yo. Mau ya sempat tak singgung kalau waktu ngaji dan mereka mau nggih, sedekah itu nambahi kekayaan mboten ngurangi. Ning kula pesen jenengan nek sedekah aja niat golek tambahan, aja niat golek balesan nang donya. Lek niat golek tambahan, niat golek balesan nang donya, niate golek tambahan iku dudu sedekah tapi dagang. Understand? Sedekah ya sedekah ngono ae. Ora usah kate arep-arep balesan. Dene oleh balesan, dene entuk tambahan iku bonus saka Gusti Allah. Mulane kuncine sedekah gak ikhlas iku luwih apik timbangane ikhlas gak sedekah. Padha ya seje kok. Sedekah ora ikhlas iku luwe apik timbangane ikhlas tapi ora sedekah. Artine sampeyan nek arep sedekah ora usah ngenteni ikhlas. Ora ikhlas ya wis nang sedekah. Terus diikhlas-ikhlasno. Ngenteni ikhlas kapan sedekahmu? Ora ikhlas gak ya wis nang sedekah. Terus diikhlas-ikhlasno. Padha karo ngeten lho, maca Quran kliru iku luwih apik tinimbangane iso bener tapi ora gelem. Maca Quran kliru ya wis nang maca ae niatono belajar. Sing penting aja sengaja kliru, aja jarak salah. Lek ngono ku gak oleh. Lah nek sampean aku yo gak tau maca Quran. Wedi kliru. Mulane ana khataman nondi ora tau melok aku. Nangkit mau maca Quran gampang. Nek kliru ayo. Sak huruf dadi laknat. Mulane aku yo ora tau maca Quran. Ramadan darusan yo ora tau wedi kliru aku. Sedekah bareng aku ya ora tau, anggitmu sedekah ngono gampang. Sedekah ngono angel nek gak ikhlas, nganggur. Mangkene aku ana tarikan apa-apa, tenang aku. Mbok ana santunan yatim ana pembangunan masjid, aku santai. Wong aku wedi nek ora ikhlas. Hoi. Nang sampean belajar numpak sepeda ontel, balak-balik tiba, ya wis nang numpak ae. Ane ante numpak sepeda motor wedi, sepeda motor, numpak sepeda ontel wedi tiba, nang sampe tuwek ya ora iso numpak sepeda. Iki napa mboten? Nggih. Ha wong-wong sing saiki luwanyah-lanyah lancar-lancar numpak sepeda, ya balak-balik tiba biyen nalika belajar ya ping 4 ping 5, ya tau ketangsang nang pager bareng. Lagek jelek-jelek-jelek clingkrik mulai ping 3 kerusek. Rusak ngono sampe ana wong liwati kaget lho iki kok ana sepeda gak ana wonge karo nek wonge kecepit no pager gak iso metu. Hoi wong sing saiki do apal-apal Al-Qur'an luwanyah lanyah le maca iku biyen belajare ya balak-balik salah ya bolak-balik keliru anggite jenengan terus moro-moro langsung apal kok ngimut. Biyen bolak-balik keliru bis bismillahirrahmanirrahim tilkar til til til til til tilkar rusulul faddal dal dal dal dal na ba ba ba dhum ala ba'd munno kawitane yo padha alif fatha alif kasra i alif dhamma u ba fatha ba kasra bi ba dhamma bu alif ya sukun fathah ai lam fa sukun fathah lof ya dhamma yu alif ya sukun fathah ai mim sin sukun kasrah mis ya dhamma yu I miss you too. Kawitane ngono. Mangga nenek rumusku ngono tak baleni ora ikhlas ya wis nang sedekah. Di ikhlas ikhlas no. Nggih. Nggih. Maca Quran keliru gak apa-apa, maca ae niati belajar engko suwe-suwe rak bener. Nggih. Karo tangga gak rukun, ya wis karo tangga gak rukun gak apa-apa, janji petuk jak salaman, janji petuk jak salaman. Engko lak rukun-rukun dhewe. Ngarep salaman karo tangga ngenteni rukun, kesuwen le. Halo. Tak baleni, sampean karo tangga gak rukun, gak apa-apa, tapi nek ketemu jangan salaman. Janji ketemu jak salaman, janji ketemu jak salaman. Engko lak rukun-rukun dhewe. Ambek bojo gak rukun, gak apa-apa nang pepetno ae ngono. Napa lungguh jejer bojo ngenteni rukun yo kesuwen, ora rukun gak apa-apa nek desek-desekno. Engko padha guyune. Ha ha ha. Le le le le. Lah kok malah ngene, lah kok malah ngene ngono kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sedekah iku nambahi kekayaan barokai. Ibarat air itu harus diilekkan. Iya, kaya lambemu kuwi. Air itu kalau dialirkan dia akan bening, dia akan bersih, dia akan jernih, dia akan seger, dia akan menyehatkan. Mergo diilekke dunyamu yang ngono, duitmu yang ngono, diilekke kanggo masjid, diilekke kanggo pesantren, alirkan untuk santunan yatim, alurkan untuk fakir miskin, alirkan lagi untuk janda-janda tua. Ono tuane sing enom dudu urusanmu, urusanku. Maka wis to menengo. Duitmu, kekayaanmu akan jernih, akan bening, akan bersih, akan sehat. Alhamdulillah. Air kalau tidak dialirkan dia akan mandek, mambek. Corokannya apa kan? Yes, pokoknya dadi peceren lah. Yo yo toh, yo basin, yo banger, yo badek, yo ganggu lingkungan, penuh virus, penuh bakteri, garai penyakit. Duitmu, donyamu, yo ngono. Lek mau simpen ae, ora mau ilekno. Ono pesantren dibangun, sampean yo wis gak gadeg. Ono dana pembangunan masjid mider keliling ngono ku sampean yang bides kae. Kaget gak ya wis kok lima nyawang wajahku. Yo kaget kok. Ono santunan yatim ya padahal yang gak duit ngono ku yang sebelas ora ngreken. Maka kekayaanmu akan jadi peceren. Mesti jadi penyakit. Ibarat padi, bibit padi, kalau kepengin berkembang jadi banyak harus disebar, disebar, disebar, disebar, itu nanti akan tumbuh, tumbuh, tumbuh, tumbuh, tumbuh, panen sak pirang-pirang, melimpah ruah, tikel-tikel, betul? Bibit pari nanti simpen ino lumbung, nek gak bosok dipangan ti. Terus duitmu lek mbok sebar, mbok sebar, mbok sebar, mbok sebar, sebar kanggo masjid, sebar kanggo pesantren, sebar kanggo yatim piatu. Wes wes aja ngelingno wong kowe iki. Wes tak lalek-lalekno iso. Sebar pokoknya kanggo perjuangan agama lah, maka duitmu kekayaanmu akan berkembang melimpah ruah, tikel-tikel tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Tapi lek ora disebar, disimpen ning nggone bank, titenono. Ludes-ludes. Gusti Allah lek ngentekno donyamu gampang kok. Dicimpenan ning bank 3 miliar. Ana masjid dibangun ya belas orang ngurusi. Titenono. Ngene kaya dikek liver ngono ya. Entek duitmu 3 miliar, operasi sampai ping 7 keliru terus. Operasi ping 7 guntinge dokter keri no wetengmu terus ping 7 kok. Nyonyor. Jenengan wong Indonesia duwite rupiah. Nek jenengan lunga nang Malaysia rupiahmu ora payu nek gak mbok ijolno ringgit. Nggih mboten? Ono kono sing payu ringgit. Nek lungamu nang Amerika, rupiahmu kudu mbok ijolno dolar. Nek lungamu nang Mekah, Madinah, nang Saudi, rupiahmu kudu mbok ijolno real. Nek lungamu nang kuburan, kudu mbok ijolno jariah. Nyapa to wong kok abot sedekah? Kok duka. Iku lho bener eman-eman. Iku khas dialeke wong Blitar. Eman-eman. Praya angel golek duit. Lah nyapa kok eman-eman? Mergo ragu ambek Gusti Allah. Kuatir, aku yang di duit ya, yang di duit aku, tapi aku tak gajarian dong di masjid. Dan terus anakku piye? Wong anakku ya wayahe bayar sekolah, anakku ya wayahe bayar ujian. Aku yang di duit, tapi aku lek tak kayak nong jariah kanggo masjid. Lek sesok terus piye? Jadi dene orang yakin lek sesok isek diparingi jatah rizki karo Gusti Allah. Berarti kan dene ragu ambek Gusti. Rumangsane lek duite ditokke, duite dielong kanggo jariah ngono ku terus karo Gusti Allah ora diparingi meneh. Lha mbek Gusti Allah kok ragu niku lho. Gusti Allah ya gak seweneng. Asyakku fir rizqi syakkun fir razik. Uang sing mamang urusan rezeki, ragu-ragu masalah rezeki, iku padha karo ragu-ragu karo sing maringi rezeki, ya iku Gusti Allah. Gusti Allah to paling gak seneng karo wong sing model ngono iku. Allah wis dawuh, "Anfiq ya bani Adam, unfiq." Hei, infaqo anak Adam, infaqo wong iki desane. Rebo. Ya, pokoke kecamatane Sananetan. Engko tak tempui sedekah, engko tak ijoli. Jariah, engko tak ijoli. Iki jaminane Gusti Allah. Lah kok gak gelem sedekah, gak gelem ngamal, gak gelem jariah, berarti ora percaya karo Gusti Allah. Ayo dijawab sing banter. Duitmu, donyamu, kekayaanmu, ngapunten, iku asline wekmu apa weke Gusti Allah? Sing banter weke Gusti Allah. Berarti jenengan gak melu duwe to nggih? Lah sing ngongkon jariah sapa? Gusti Allah. Sing ngongkon sedekah sapa? Gusti Allah. Sing ngongkon infak sapa? Gusti Allah. Berarti sing ngongkon lak sing duwe to nggih? Lah sing dikongkon sing duwe kok gak gelem, iku berarti wong waras apa wong gendeng? Baleni, baleni. Diperintah karo sing duwe kok ora gelem, iku wong waras apa wong gendeng? Berarti engko lek wis panitia katik mider keliling sing gak maringi berarti wong halo halo nyen ngapunten nyen ngapunten eh sampean misale duwe anak loro kakak adik adiknya cilik kakaknya gede ya wis suwe ya adiknya lo nangis njaluk permen sampean tepak gak nggowo duwe terus sampean ngomong dongone kakaknya nah adik tumbas ke permen nak nganggo duit muse engkau ditempui karo ibu akhir pinter anak ibu lah kok aneh sampean si gede mau mah akhir nojok ngono tuh akhir nganggo duitnya sampean sih engkau dijoli karo ibu mah kena anak deh duitku dikit tumbas permen adik ya mah menunggu sampean gelon apa mboten iya gelon berarti anak sampean gak percaya karo sampean kuatir ngonek duitnya digain numbas ke permen adi gak sampean tempui gak sampean ijoli gini apa mboten sampean masih ya gul loh cece karo anak sampean sampean ngomongi nah akhirnya adik tumbas ke permen nah nganggu duit musik ya engkau ditempui karo ibu nge ibu tuh kok kayak temen sampean ya seweneng duit anak nurut kaya ngono iku rampung sampean takoni entek piro nak numbas ke permen adik kale hewu bu pinter ya anak ibu nyawa ditempui ibu rong puluh hewu mergo sampean seneng rong hewu lo dijoti rong puluh hewu Gusti Allah ya ngono woi wong sanan wetan lho masjid Baitur Rahim arep dibangun tukono semen gen nganggo duit musik engko tak tempui jare Gusti Allah ngono tukono wesi ya gen nganggo duit musik engko tak tempui lah kok sampean mah Gusti Allah gelon apa mboten seje karo sampean eh wong sanan wetan ana masjid dibangun masjid Baitur Rahim sampean tukokno botol sampean tukokno pasir nganggo duwite sampean sik ya engko tak tempui nggih Gusti tukokke semen tukokke pasir tukokke botol tukokke keramik tukokke kayu akhirnya ditakoni karo Gusti Allah entek piro sampean lek jariah nyang masjid 20 juta Gusti yo tak tempui 200 juta sampean lek percaya karo omongan kuwi iki sampean potongan dadi wong sugih. Tapi lek sampean gak percaya selamat menikmati hidup kere salawase. Wong guru kula niku sederhana kok lek pengen sugih sedekah. Istanzilur rizqa bis sedekah. Niku jaminan saking Kanjeng Nabi, turunkan rizki dengan cara bersedekah. Jadi sedekah itu untuk menurunkan rizki. Saking aku takon. Jadi mungkin aku tekok dan gini sanan wetan beriki wonten boten tiang sing ahli sodako asli ini sugih gara-gara sodako terus jadi kere kok rasa cetok tau omonganmu wonten apa boten ya raono lene tambah sugih tambah sugih tambah sugih gak sak pirang-pirang wis bukti kok yang ngono woi woi eh terus mari ngono anak sampean mau sing gede sama ngomongi nak sakno adik nak sak ake adik nak tumbaske permen sik nganggo duitmu nak yo tumbaske agen anak ibu pinter tumbaske engko ditempui karo ibu engko tak ijoli emah bu emah adik nangis kosel kosel agen to ditumbas no emah sama nak mau angkel nesu sama titenono kapan-kapan jaluk duit meneh gak kira tak Gusti Allah yang ngono kok eh wong sanan wetan iki lho ana masjid dibangun agen tukono botol agen nganggo duitmu tukono semen nganggo duitmu agen engko tak tempui mah jare Gusti Allah tit tenono wong sanan wetan janji kapan-kapan butuh duit nek rangiro tak nek perlu tak peloro kelut tak ngentut no mana bendino ngentut teko halo mulane tolong tolong tolong mangke nek wonten kanca-kanca keliling nggih. Nggih. Lek wonten kanca-kanca keliling sing dicemplungke aja kok pati murah nggawa golok kuwi. ngerusak kerdus. Bapak-bapak nun sewu. Wong sampean lho, wong rokok mbok pendina 20.000 sak kopine ya iso. Eh Quran juz pira surat apa ayat pira sing merintah rokokan ngono. Ya iso mbok pendina 20.000, nek seminggu kaya 140. Jariah kanggo masjid sak umur-umur ping pisan iki tok lho paring sama nyumbang 1000. La haula wala quwata illa billah. Ngono ku jare ya pengen mlebu swarga. Swarga iki larang, sampean nginep nang hotel sing hotel bintang 5 suwengi tang juta 5 juta mek ngono-ngono ae. Nah, swarga tuh lebih mewah, lebih indah. Mahal 1000. Nyono kandang panggonanmu meneh. Swarga yu bidadari cantik-cantik luar biasa, gak buruk-buruk kaya wong kene. 1000. Yo oleh nginceng tok sampean. Arep numpak dioncetno karo widodari, 1000 peting keringan, mudun. Kaoncet ke pisan, 1000 peting kerang, peting kering. Ada sungai dari khamer, ada sungai dari madu, ada sungai dari susu. Yang ladzatan lisyaribin. Muenake ra karuan. 1000. Dilatok. Mulane Bu. Bu. Subhanallah. Pengen tampil cantik sebagai bidadari surga. Nggih. Boleh berhias Bu di dunia, tapi jangan berlebihan, jangan overacting. Emboh. Kadang over wong wedok. Wedakane 9 senti. Over. Alis dikerik bersih, ganti buntute kala jengking. Lambene dicet. Bulu mata disambung. Bulu mataku bahasa Inggrisnya aidep. Sambung. Jangan over. Bu. Pakai perhiasan please. Pakai emas, inten cemberut, yupa inten tapuk parut. Please, pakai kalung, pakai cincin monggo, tapi jangan berlebih-lebihan. Kalung sampai songo. Ono sing paling dek nekak gulu. Ubet-ubet no wis mbuh ra karo-karuan. Aja. Sampean diiri tonggo ya gara-gara penampilan sampean yang berlebihan. Sampean diancam maling dikiting rampok ya gara-gara penampilan sampean yang berlebih-lebihan. Gawe gelang gak popo Bu, gawe tombo pengen monggo setunggal mawon. Aja kok renteng-renteng mulai ugel-ugel tekan kelek mbunggone kabeh. Sing mau pameri ku lho sop. Situ ae. Makane sing gelange luweh teko 1, 4, 5, 6 dipelorot. Nganggo adahi kerdus, nggih. Nggih. Syukur sampean kok wani isin gelangan karet. Malah praktis sawaya-waya rambutmu madal-madilmu sakmasik kena digawe tali. Sawaya-waya bojomu nesu kena genjedet raine. Praktis. Engko lak duitku entek, engko lak duitku entek mboten. Wis tak kei conto ngono lho. Ketoke ngelongi donya tapi malah nambahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo. Halo. Mosok jenengan mboten percaya karo Kanjeng Nabi. Lek karo Kanjeng Anwar Zahid gak percaya gak apa-apa. Embo. Mana kau somalin min sedekatin enggak akan berkurang bal yazdad kok malah nyawang wong kuwi to buke idalan ngono lho malam aku rambok gatekke perkara nyawang kuwi kuwi arep nanti to Pak kok malah nyekeli kerupuk barang terus kan mboten? Nggih. Yo nggih wong penggalangan danane urung kok. Ketok yang ngurangi tapi tambah dadek kok dadek kayak kata. Ketok yang ngelongi tapi tambah nambahi. Ketok yang nyilek no tapi malah gede no. Ngono ku contohnya yono. Bodo karo bocah lanang cilik sunat ngono ku. Bocah lanang cilik sunat yang aslinya bekak kasih kan cilik tau gue. Di sunat ku di ketok. Mestinya kan tambah cilik. Nyatane yang orang bisa tambah gilu gilu ngono. Ya tambah bapak. Gendilu gendilu gendilu. Gelondeng ngono. Padahal gue asline cilik diketok. Ora kok tambah cilik, ya tambah mbuh kok ngono. Duitmu lho ketoken kanggo jariah. Ora lek mundak cilik. Ya tambah gendelo-gendelo kok. Wes, tak elingke meneh. Sedekah itu menjadi sinar benjing tenggene dinten kiamat di kegelapan yang pekat mencekam liane peteng dedet rakar-karuan jenengan padang alhamdulillah. Seberapa padangnya tergantung seberapa besar sedekah jenengan. Ayo nang nyawang iki iki arep nanti paling kudu pipis. Halo. Halo. Wes tuwok lek mu nyawang iku. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Aku mau ngomong apa? Tambah akeh, ora kok tambah cilik. Wes ayo, engko lek sing 100.000 bisa men dadi lampu ngono lho merkuri pok bonter jrong 100.000 kok sing 50.000 neon yo sik padang to 30.000 petromak 20.000 publik 10.000 lilin 15.000 acor dure kok templok kok templok 5.000 lah kuwi baru utise rokok kuwi 5.000 kok 2.000 yuk ya pentingnya korek jerwes 1.000 silite konang paling cilik dewe lep lep lep lep lep lep. Nah tolong konco-konco panitia golek saman keliling meter karo di intip karo di inceng ya anda mau kok plung 2.000 ya pentil korek mbak no plung 5.000 otis ngono plung 1.000 silite konang sik tak kaitane sik engko nek urung tutup terusno gak apa-apa. Halo, ora usah ana sing gawa mic suaramu ra penak. Maksude ngene nduk, aku kepengin roh lambene wong-wong ini kersane ora mangap-mangap tok. Cek melok muni wis kaya biasane selawat sing gampang selawate wong NU selawat Badar. Kanca-kanca panitia siap. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallallahu salamullah ala qaha rasulillah. Shallallahu salamullah ala yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ayo bareng sing banter. Salatullah plung pentel korek rasulillah. Salat mayan lilin halayasin lah silet konang. Salatullah salamullah halayasin dok karo dinceng dok dinceng sing nyemplungi lo karo dinceng nge. Ayo saman nyauti kulo saman dereke kulo ono kardus riwa moh kurang semangat tok. Ono kerdus riwa gerdu senjaluk di i jengi seni akeh rezeki jengkak ngiseni bakal cepet boh ya mandi ucapanmu dhewe mulane mumpung durung aku rame lumuni sampean dhewe kok mandi ucapanmu dhewe. Ayo sing mau gorong ngiseni nang dong ngiseni sing ngiseni akeh rezeki sing gak ngiseni bakal cepet. Amin ya Allah. Sholatullah maksudku ku mati medite ala toha sholatullah mullah ala yasin habibillah sholatullah. Sawate ana kardus keluyuran maneh ana kardus keluyuran aja-aja golekkan sing maringi disayang pengira sing gak maringi kancane sing matur suwun sampean ngomong setan kok karo nyawang aku. Setan kok sing mengidolakan sakmene akeh. Sing maringi disayang pengira. Sing gak maringi bolone pengira. Ayo setan-setan nang dong iseni mumpung durung dadi setan. Sholatullah. Alaqoha Rasulillah Sholatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Sholatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ana kardus mondar arep duitmu mampir lah wis mbok ampirno oh ketane wis wake ana petro make ana wis neon lah wis sing abang warang-arang pokoke sing ngekeki rezekine mengalir sing gak ngekeki kancane mak. Ya kuwi wonge dhewe kuwi kok. Ayo sholatullah. Sholatullah. Sholatullah. Ala Yasin. Bismillah. Sholatullah. Ana oo kabeh nek ii kabeh angel ngrangke kata model ngene iki mulane larang bondo donya raja brana duit akeh tanah mati ora ana sing digawa kecoba amal kang sampurna mati ora ana sing digawa kecoba amal kang sampurna sholatullah salamullah lagi ini kok gak ada panitiane oh sampun sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah Yasin. Matur suwun Pak Haji Aziz, aku tidak tekno wong ngemis. Lho undanganmu iki acarane khitanan, tekan kene kok iso penggalian dana masjid bareng. Modele pinter manfaatno wong. Wah, iki lek kate Anwar Zahid jamaahe akeh mesti santakmir ngusel ae ngono kuwi. Apal kelakuane panitia pembangunan ngono. Rungokno to. Omah gedhong makrong. Ya dilagokke to, Bu. Makrong ben kena dirungokno. Aja kok makrong. Selawatan medeni wong. Dilagokke. Nggih. Makrong. Kayak ono ndut-ndut. Sing gare kepenak yo ndut-ndute kuwi kok. Wong sampean modele makrong. Baleni. Omah gedhong makrong. Makrong. Lho ngono lak penak kok. Kendaraan kinclong. Kinclong. Nah, omah gedhong makrong. Makrong. Kendaraan bojo ayu moblong, ditinggal mati di. Bojo ayu moblong, ditinggal mati. Nek ayu, nek elek yo grandong. Yo, sholatullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya wis padha meneng ne kok. Mboten wis rampung leh narik jariyae. Matur suwun infake panjenengan sami kangge masjid niki panjenengan unduh binjing ten akhirat. Kok lek binjing ten akhirat jenengan mboten ngraoske tuntut kula. Ten akhirat iku binjing Gusti Allah ndundum ganjaran padha karo pamong andum sembako ngono iku. Nyoh, iki nyoh ganjarane salatmu. Alhamdulillah. Untung biyen aku pepek salate. Cuma yang sayang ora ana ganjarane tahajud. Nek bengi ya tangi ora tau salat, mok peace of the tour. Nyah, iki ganjarane posomu. Nggih Gusti, alhamdulillah. Untung aku Ramadan poso. Senajan Senin Kemis ora tau. Ya ora entuk ganjarane Senin Kemis oleh Ramadan tok. Wis ora bolong-bolong ilotong. Mula nek saged nggih ditingkatne nggih. Kanjeng Nabi niku istiqomah le poso Senin Kemis. Lek kula jenengan umat e ya kudu manut. Mboten kuat ya dibagi bapake sing Senin, ibuke sing Kemis. Ora apa-apa utawa diwale bapake Kemis, ibuke Senin. Bapake Senin, ibuke gantian. Angger dina Senin bapake kon nyenen, angger dina Kemis ibuke kon Kemis. Ya ngono. Nyah, iki ganjarane lekmu sholawatan. Ya Allah Gusti alhamdulillah. Ngono. Iki lho ganjarane lekmu pengajian. Masya Allah. Ngaji ngantuk bareng kok sik dikeki. Benjing jenengan raoske. Sakniki kadose jenengan yo dereng ngrasake. Mulane wis ta ora usah katik mikir wayahe krisis kok jariyah. Waya krisis ekonomi sulit model kaya ngene kok sedekah kok jariah krisis ben krisis. Kula nate di jaluki komen bagaimana pendapat jenengan menyikapi krisis yang berkepanjangan di negara kita. Nah, aku jawabanku yo santai. Jawaban kula nggih biasa aja kali. Lho, nyapa kok bingung? Wong Indonesia iki wis kulino. Kaget heran ini urung tahu Indonesia wis kulino ngadepi ngene iki kok nyapa bingung. Biasa aja kali. Justru yang mengherankan itu kalau kita enggak bisa menyikapi wong barang wis kulino ngadepi kok. Wis to nek perkara ge sesel-sesel weteng. Hoi. Wah, Indonesia iki jago nih. Barang sing mendemi diolah iso dadi tawar. Gadung, sapa wani mangan gadung? Yo glele mendem, kenek tangan-tangan terampil masyarakat Indonesia iso diolah dadi keripik gadung, opak gadung, nyamian sing luar biasa. Melinjo mendemi mangan yang bliyeng-bliyeng gletak, kenek tangan-tangan ritis nggone wong sanan wetan. Oh, melinjo sing asale mendemi iso diolah dadi kripik melinjo. Manggone ora ning gone pedagang kaki lima, ning gone supermarket dikemas mahal. Daun pepaya namanya kates pahit. Kenek tangane wong sanan wetan iso dijinakkan kepahitannya. Dinetralisir pakai apa? Untuk yuyu. Saman rondo ning gone Timur Tengah. Negara muslim kuwi watu digo sawat-sawatan digo teman-teman kena kocok pecah kena bangunan rusak kena batuk merempul, tapi di negara kita ndak. Watu sing atos bergerigi diolah, diasah, dielus, dirubah jadi cenderamata yang indah namanya api. Tandane kok. Ya wes saiki tak tambahi sithik. Lah nek pesenku winginane nika ya jare wong tuwa biyen kae lho. Krisis ya ben, tapi ya ayo do eling-eling pesene wong tuwa. Piye? Mangano sing enak. Nyandango sing apik, turu sing kepenak. Wong tuwa biyen wasiate simpel tapi penuh filosofi. Mangano sing enak, turu sing kepenak, nyandango sing apik. Ya ternyata sing dimaksud mangano sing enak ora kok menune mung macam-macam berbagai macam kuliner terus ono restoran sing mewah sing regane luarang-larang. Mboten, mangan sing enak itu artinya wetengmu gawe luwe dhisik. Engko nek wetengmu wis luwe banget, makanan sederhana jadi enak. Nggih mboten? Itu senajan segone leh ngliwet kebuketen nganti kaya lem. Malah seneng gak usah mamah wis kelek. Sayur ya bayam nglangi duduhe sak empreng bayame meh 3 lembar. Kerupuk ya sekedar kerupuk tayamum, gorengan wedi. Tapi mergo weteng muluhe mangan ya krasa enak. Turu sing kepenak, maksudnya turu kepenak enggak harus rumahmu gedong, rumahmu mewah, indah. Terus ruangan kamarmu ber-AC, kan sementara iki kamarmu sik AB to, angin brobos wis. Spring bed yang termahal, yang mendut-mendut, mentul-mentul, ndak harus seperti itu. Turu sing kepenak iku artine awakmu gawean lungkrah dhisik, awakmu gawean kesel dhisik, nyambut gawe sing ngoyo, tandang gawe sing mempeng, kerja sing semangat, golek awakmu wis kesel, turumu mesti blek. Sek, senajan nek gone bayang galar teko pring akeh tinggine, ning mergo awakmu kesel malah tinggine sing katok nyokoti awakmu. Ra ide potangi turu bintul kabeh ra karuan. Nyandango sing apik lho, sandangan sing apik niku mboten kok pakaian yang terbuat dari kain sutra yang termahal terus dibikin mode yang paling ngetren, yang paling ndak. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah pakaian yang terbaik, sandangan takwa iman agomo ageming aji. Allahumma sholli ala Muhammad. Derek titip masalah anak akhir-akhir niki moralitas generasi bangsa agak memprihatinkan. Hoi. Ngapunten dari sisi etika, dari sisi moral. Kadang ono anak umure iki wis 12 taun nang ora iso basa. Wonten apa mboten ten mriki? Ya anakmu barang. Umure anak-anak umur wis 12 taun nang ora iso basa. Ning omah ana tamu ditekoki tamu ngisin-ngisini wong. Nak, bapak ana nak, metu. Metu nanti nak, ya mbah metu kok metu nanti, ora pamit aku kok. Masya Allah, terus anak tekok nyang ibu bu ana tamu, goleki bapak, bapak nanti no bu, mbah ketisu wis ucul bapakmu. Artinya apa? Nyapa anak kok ora iso basa, mergo ora ana tuntunan teko wong tuane. Lah nek saged ibu-ibu nek karo garwane basa bu nggih. Oh. Bu. Lek karo bojo basa nggih, Bu. Nggih. Nduk kene mosok ana wong wedok sing nek ngomong ora basa karo bojone? Hah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Basa, Bu. Bu. Bu. Basa. Mergo wong lanang ambek wong wedok iki pangkate dhukur. Wong lanang, mula wong wedok adabe kudu digawe, tata kramane kudu digawe. Pernah itu wong lanang. Mulane lagi teko nyeluke lho umume, wong lanang nek nyeluk wong wedok dik, nggih mboten? Lek wong wedok lek nyeluk wong lanang, Mas. Ya ngono iku sing bener tata kramane ngono. Aja kok ngetutno umur. Aja ngetutke umur. Wis ngono iku sing bener. Kan kadang-kadang ngono to. Wong lanang ambek wong wedok sak bojone kuwi umure tuwa sing wedok. Sing lanang umure 20 taun, sing wedok 31 taun. Lah senajan tuwa sing wedok nek celuk nyeluk sing lanang yo tetep Mas. Lah sing lanang nyeluk sing wedok yo tetep Dek, aja yu. Engko nang yu, amit yu. Neh to yu. Nah. Jare sing wedok. Nyapa to le nyapa? Wis ngono kok nah neh anggitmu gak kesel ngono lho. Tak oncitno sisan ngono. Ya tetep nyeluk Mas. Bu. Basa nggih. Kadang wong wedok diomongi ngono ku yo mbantah. Wong lanang ngono dapurane dibasani. Tambah marake gedhe ndase. Duwe bojo gedhe ndase kok bingung. Apa-apa kawitane gedhe ndase. Terus noe suwe-suwe liyane katut gedhe. Mun dikandani modele ngono. Wong lanang dibasani tambah kenahan. Ngapunten. Jenengan nek basa karo wong lanang ku sing enak dudu wong lanang. Asli sing enak jenengan, Bu. Kok iso? Iso. Wong lanang lek dibasani ku rumangsa dihormati, rumangsa dihargai. Engko akhire sayangi wong lanang nang wong wedok tambah nemen nggih, Pak nggih. Nggih. Rungu kuping wong wedok-wedok iku. Terus maneh ngomong iku nek gelem basa gak kira gegeran. Njajal sampean geger karo wong nganggo basa, engko lak gak iso nerusno sampean. Yo kentekan kamus kok. Geger nang nganggo basa. Jenengan niku pripun to sing dikersakaken nggih? Duka melih kula nggih mboten mangertos. Lajeng sak menika kados pundi nggih? Derek kersane jenengan. Ngapunten ingkang kathah nggih sami-sami. Yo ora iso nerusno sampean. Nggih kok model pengalaman yang ngger apa-apa kok pengalaman kok. Kersane iso basa saiki wong wedok-wedok khusus wong wedok-wedok takjak ndonga. Sing wong lanang ora usah melu ngunekke dongane, jenengan tugase amin. Oleh sekolah ndonga kalih wong wedok-wedok niku rampung, jenengan kompak amin sing banter. Oke, Bro? Khusus wong wedok-wedok nderek donga kula pas. Angel golek utangan. Ayo tirake kula. Bismillahirrahmanirrahim. Amin engko sik sing lanang-lanang nek wis rampung. Sik wong wedok-wedok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti. Kula niat sak badane ngaji. Saking mriki. Kula badhe basa. Kalih bojo kula. Yen kula mboten basa. Kula siap lambe kula udunen. Ayo Pak, amin Pak sing banter Pak. Amin. Amin. Maneh. Amin. Amin ya Rabb, amin. Istajib doa'ana ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mas kadung. Iki lho sing ngamini lho jamaah semene akeh. Salah satu donga sing mandi iki donga mantun Jawa. Iki kan mari udan to gak awan. Mandi. Jan iki kari niteni wae. Telung dina ngkas. Kok ana wong wedok sanan netan lambene udunen. Ya kuwi wong. Aku gak mencana rondo kok orang dibujuk. Halo bapak-bapak wis duwe jurus saiki. Apaan bojo sampean nang omah kok ora gelem basa. Awas lambemu udunen lho. Udunen lambemu. Engko tok man antuk praktek. Manten pengajian kok garwane luwe. Yo jenengan aturi sing sae, Pak. Menawi ngersakaken dahar. Kula cepakaken nggih. Yakin bojomu ndingkel-ndingkel. Iki senangis saking bahagiane. Ya Allah, bojoku basa. Ya Allah, bojoku basa ya Allah. Anakmu lo kaget nganti bapaknya ditakoni. Bapaknya apa tuh bapak itu cak ngomong ibu zaman kok nangis. Meneng oleh meneng. Ibumu kilo katutan demet lo. Pesanku ora usah oke-oke. Lho iki waktune wis telas iki. Lah, nyumbang 2000 rewel. 2000. Ngapunten. Bapak Ibu, woi. Anake jenengan niku wateke dhewe-dhewe, karaktere mboten sami. Nggih napa mboten? Nggih. Tapi dadi wong tuwa ora oleh mbedak-bedakke. Kadang-kadang ono wong tua sing pilih kasih, ono anak sing disayang, ono anak sing ora pati disayang. Lah wonten to nggih wong tua model ngoten niku. Lho, kathah. Sing kathah paling ya tiba anak sing ora patek kopen. Ngono ku tapi lek ngomong yo nang tanggane, aku karo anak ndi yo padha. Ora tak beda-bedakno, mbek anak sing ndi yo padha. Wong tuane ora krasa, tapi sing krasa anak janji ono tamu nih wong tuane nek cerita aku nang anak ya ora kok beda-bedakno jerene anak mbek liwat pret. Ngono ku garakno anak ora rukun mergo kasih sayange wong tua ora padha. Lumrah nek kasih sayange wong tua nang anak ora padha. Soale napa? Wong anak iku beda-beda, ana sing nurut, ana sing ora nurut. Lah rata-rata wong tua niku luwih seneng anak sing nurut. Kenek Bu sampean duwe perasaan ngono iku, tapi jangan diketokkan. Jangan diketokkan dalam tindakan dohir. Nek sayangi sampean luwih gede nunggone anak sing nurut, monggo simpen nang jero ati. Tapi lek anak sing nurut sampean kei duit, anak sing gak nurut ya kudu sampean kei duit. Aturane kudu ngono. Loro, nek nuturi anak ojo banding-bandingno. Wong tuwa lho kadang-kadang nuturi anak nang anak dibanding-bandingno. Ngono ku ngelakno anak. Garak ke anak-anak ni kuati nelo, rono kadang-kadang menunggu lele. Berenggak noto bu? Ono lo, wong tua nuturi anak menunggu lele. Awak mugu lo, wes gede. Kok panggah nakal? Gak gelem kau adikmu. Adikmu gulo sek cilik wes pinter. Ngaji nih yo sergap sekolah yo pinter yo rengking terus. Lek wes gulo wes gede kok goblok muawet. Wong tuwa ngono ku dosa. Mergo apa? Nglarakno atine. Apa lali anak sing nurut iku titipane Allah, anak sing gak nurut ya titipane Allah. Anak sing pinter ku titipane Allah, anakmu sing nakal ya titipane Allah. Ya nek anak ora patek wani ngomong ya meneng terus kluyur-kluyur dilokno ngono. Lah nek anak wani bantah. Adikmu pinter, ning goblokmu kok awet. Ya anak wani bantah. Lah iya to Bu, aku ya ora tau njaluk ngetokno. Sapa sing ngongkon ngetokno? Lah sampean biyen gawene piye? Adek kok pinter prosesnya biyen-biyen lah gawe aku lek mau proses biyen no, Bu. Aku kok goblok koyo ngene. Wong dibanding-banding no niku mesti gelo. Nggih mboten? Yo iya kok wong wedok nanti dibanding-banding no. Yo ora sapa-sapa sing banding no bojone dhewe, Dek. Aku mau no Kediri, Dek, ketemu karo dulurmu, adikmu iki lho, Siti. Aku diampirno, jane aku yo mau tapi dipaksa. Yo aku mampir dilu, dikeki mangan, Dek. Masyaallah, pancen adikmu Siti iku lho, Dek, wis rupane ayu, masakane bareng yo enak ngono. Nek masak iso suwedep, sambele bareng modele pliket ngono. Wong wedok diomongi ngono kira-kira gelo mboten? Gelo napa mboten? Iya gelo kok. Langsung nyaut. Ancene sampean ket biyen yo seneng karo Siti kok, Mas. Aku ngono kanggitmu ora krasa. Ya krasa. Nyapa sampean mulih bareng orang matek nama Siti kono. Babah salah aku diarani kasar ya wis. Aku siap resiko kok. Paling resikone lak ra diundang neh no kene to. Ya golek engkon liyane kok. Wong lanang dibanding-banding ge yo gelo. Nang sing bandingno bojone dhewe, Mas. Mas. Nyapa, Dek? Aku nyawang sampean iki kadang yo rada kudu guyu. Nyapa? Lah iya. Padha-padha dulur no, Mas. Sampean ambek mase sampean iki lho. Wis duwite ora padha, sak kelir-kelire kok ora padha. Mase sampean iki bener wis tuwa, tapi ketok ganteng resik. Lah sampean modele kok mangkak ngene to, Mas. Jare sing lanang, ngomong apa, Dek? Ngomong apa? Aku yo nyadari nek masku iku ganteng, nyadari aku. Yo mergo masku ganteng iku mulane bojone yo wayu ora kaya rupamu. Aku elek yo oleh bojo dapuramu kuwi wis padha setel padha eleke. Padha eleke kaken cangkem. Aja pisan-pisan dibanding-bandingno. Nuturi yo, nuturi ngono ae. Aja kathek dikeki banding-bandingan, nggih. Nggih. Nggih. Sampeyan misale nuturi anak, nak. Samanku mbok sing pinter ngaji, pinter ceramah kaya Pak Anwar Zahid ngono kalau ngomong sak jam wis. Anakmu mbok omongi ngono anggitmu tambah semangat ngono. Ya kono Pak Anwar Zahid nempek dadekno anakmu. Aku sing emoh. Nomor telu. Wis iki ae waktune lho wis telas. Kok derang-derang anggitmu gak tak jami lho. Iki wis sak jam 20 menit. Nomor telu. Leh nuturi anak, nasihati anak, aja nang ngarepe dulure. Aja nang ngarepe kancane, aja nang ngarepe sapa-sapa. Nek iso adu arep karuan, wong loroan, jakno kamar nanti lebokno. Nak, ibu krungu jarene sampanku ngene. Apa iya to, Nak? Nggih, Bu, ngapunten. Ya nak gak apa-apa, Nak, tapi aja dibaleni maneh, ngono ku gak apik, nggih. Ngono, aja nang ngarepe dulure, aja nang ngarepe kanca-kancane. Kula sampean nek iso ki dalam hal nuturi anak, ayo do tiru dokter. Dokter Ripo Winter, dapat gak pinter ya gak jadi dokter. Nek potongan ngene-ngene iki serang arah iso. Polae ngopo. Halo. Halo. Nek saged kula jenengan, ayo tiru dokter. Dokter Ripo Winter. Pintere ya napa? Sampeyan rungokno. Dokter iku nek arep nyontek uang iku mesti katoke diplorot. Katoke wonge ora katoke doktere. Maksud dokter arep nyontek uang kok katoke dhewe diplorot. Dokter opo? Kaya medeni sing lara kok. Le, Dok, aja Dok, aja. Ono. Katoke wonge sing arep disontek ku lho. Mesti di plorot, nggih to? Wis banter to lah nyauti. Dokter iku nek arep nyontek uang, iku wong sing arep disontek katoke diplorot. Tapi nek mlorot katok ora nonjoba. Ya wonge dilebokno kamar dhisik, terus ditutup, nek wis rapet, lagek diplorot katoke, terus disontek brus. Wonge iki ora oleh metu teko kamar, nek urung clononan meneh. Rapi, dadi begitu metu nang jaba, gak ketara nek rampung diplorot katoke. Ten mriki wonten, dokter nyoploki katoke wong mlorot, katoke wong sak dalan-dalan. Dokter opo ngono kuwi? Halo. Lah kula sampean nuturi anak yang ngono, aja kok sak dalan-dalan ngarep-ngarepe wong. Akeh aja lebokno kamar, diomongi sing genah. Engko anak metu ora ketara nek bar sampean tuturi, ora ketara nek bar sampean dukani. Anak ya biasa, ora minder, understand? Muga-muga wonten manfaate sing kula aturke. Oh iso gak gelem rampung. Kung-kung pamane ngajine mek sitok-tokno kene tak jak tekan jam 3 gak apa-apa. Nggih insyaallah lintu wekdal mangke pinanggih meleh. Saestu dalem Anwar Zahid ingkang bodho ingkang dhaif sedaya lepat lan khilaf nyuwun agungipun pangapunten. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'ala sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa 'umran tawilan wa badanan sahihan wa qalban khashi'an lisanan dhakir wa 'aqlan fadina wal 'afiyata wa hayatan thayyibatan fid dunya wad dunya wal akhirah wa rizqan wasi'an halalan thayyiban nafi'an mubarakan. Allahumma ij'alna wa ij'al awladana wa talamidana wa ahlana dhurriyyatana wa qaumana wa jama'atana min ahli al-'ilmi wa ahli al-ghali taqwa wa ahli al-qur'anil 'azhim wa ahli salatil jama'ah wa ahli shadaqah wa ahli dhikri wa ahli iman wa ahli taqwa wa al-ikhlas wa al-yaqin wa al-istiqamah wa al-khair wa salaf ad-darain wa laj'alna wa iyyakum min ahli al-kufri wa ash-shirki wa al-fasadi wa ash-sharri wa dhayr. Rabbi ij'alna muqimina salah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu na'udzu bika min syarri kullih ya man biyadihi al-khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu 'alaihi wa sallam ma huwa ahluhu bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.